Ros FM Jakarta. Orang yang dirindukan surga. Banyak orang mencari kesenangan dengan melakukan berbagai cara dan beragam usaha. Terkadang dengan menempuh perjalanan yang begitu jauh atau menikmati liburan, melakukan terapi fisik atau olahraga, memenuhi kebutuhan jasmani atau olah tubuh, dan mengisolir diri atau olah jiwa. Kebiasaan tersebut bagian dari aktivitas kehidupan manusia yang mendambakan kesenangan. Mereka tidak menyadari bahwa kesenangan semu itu hanya mereka raup dan raih dalam waktu seketika. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesenangan tanpa diimbangi dengan ketenangan merupakan kebahagiaan sesaat yang tidak berkesinambungan. Islam mengajak penganutnya untuk mengisi kehidupan dan meraih kebahagiaan dengan penuh keseimbangan. Perpaduan untuk meraih kesenangan dunia serta kebahagiaan dan ketenangan yang berkesinambungan di akhirat. Secara fitrah, setiap orang akan mendambakan dan merindukan kedamaian di surga. Apapun latar belakang status sosialnya, baik dia petani, pejabat, miskin ataupun kaya, laki atau perempuan, pasti merindukan surga Jannatul Firdaus. Karena surga mencakup kesenangan dan ketenangan. Karena surga merupakan tempat berkumpulnya orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntung orang yang dirindukan surga. Surga itu merindukan empat golongan manusia: para pembaca Al-Quran, orang yang selalu menjaga kesantunan tutur katanya atau seringkali menjaga lidahnya, memberi makan kepada orang yang lapar, dan mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang dirindukan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.